Hubunganku wis ending. Kowe sing tak anggap penting jebul mung nyiksa batin. Au. DJ musik mohe. Allah. DJ musik. Oh,